makan kurang, air kurang, angin kurang, kasih tahu lah. Kita supply sama dia orang. Hmm. Tapi dia nggak mau kasih. Oh, enggak. Saya nggak ada apa-apa. Saya cuma mau. Susah sekali. Kita nggak bisa tahu kekurangan mereka itu apa. Hmm. Kerjanya sangat singkat terus keluar. Kerja keluar. Beberapa tahun yang lalu di rumah juga saya begitu. Ada supplier sampai capek saya pergi ke sana. Magelang, salam. Dia tulis surat, ada ini. Satu kali cari orang dari sana 300 ribu kita bayar. Tapi orang kerja satu bulan, dua bulan keluar. Seminggu, sepuluh hari keluar. Apa sebabnya, apa yang kurang? You tidur paling banyak. Makan bebas, dapur you mau apa juga. Air banyak, aqua. Segala ada, teh ada, beras ada, nasi ada, gula ada. Saya beli khusus untuk karyawan, gula, teh, beras. Khusus. Lain dari saya. Tetap aja, Mbak Irma. Nah, saya, satu perkataan yang meracuni adalah, tidak kerasa. Tidak kerasa. Apa sebabnya? Tidak tahu. So that's the reason we cannot go faster than Malaysia. Okay, yeah, now let us talk about the topic. What is the main reason of visiting this? Yeah, jadi Pak Tikani, kami ini sedang melakukan riset tentang riset tentang sejarah komunitas, khususnya sejarah komunitas orang India di Yogyakarta. Jadi kami lagi riset dalam rangka Bienal Jogja. Jadi proyek ini nanti hasilnya ada tulisan, terus ada pameran juga tentang komunitas India di Yogyakarta. Nah, dari Pak Tikani kita ingin bikin ya tanya-tanya sedikit soal proses awal kedatangan, lalu sejarah orang India di sini bagaimana, terus mungkin nanti soal lalu sekarang mereka komunitas India banyak bekerja di bidang apa, tinggal di mana gitu. Terus mungkin nanti pada era kita juga akan minta tolong Pak Tikani untuk mungkin mengenalkan ke beberapa lain dari saya, ada lain orang juga udah kenal belum? Nah itu belum. Makanya itu harus bertemu. Baru saya ke Pak Tikani karena aku kenal Pak Tikani dari aku makanya siapa yang mereka juga nanti siapa yang menarik untuk ketemu mungkin interesting for them also to jadi paling nama di sini siapa yang punya cerita yang khusus atau ya pokoknya nanti bisa juga lain apa sesudah ketemu Pak Tikani nanti mereka bisa ketemu yang mana juga yang Soalnya saya datang di Yogyakarta 1970. Ada yang lebih dahulu. Lebih awal katanya ada. Lima orang. Toko Koinur itu paling lama. Koinur Malioboro ya. 1946. 1945 ya. 1946 yang awal ya Pak. Koinur itu depan Patihan. Pekerjaan. Sekarang lagi dikontrak oleh orang lain namanya Warnawani. Warnawani tekstil. Hmm. Tapi bukan mereka yang. Sekarang dia nggak tekstil, dia ready-made sekarang. Oh. Tekstil dia kalah. Dalam pasaran dia ready-made. Kalah. Selalu rugah. Pakaian. Garmen banyak kan batik lah. Dia beli dari Solo, beli dari Pakalongan jual di situ. Tuan Saiju namanya, dia kontrak itu. Toko. Tapi yang punya ada di situ tinggal di belakang santai dia dapat bulanan. Orang dia cucunya. Cucunya. Orang semua sudah meninggal koinur punya, tinggal cucunya. Namanya. Tapi orang dia juga. Oh ya. Namanya. Saiju. Dia kontrak di situ. Dia yang pertama datang di sini. Nggak. Dia juga datang tahun 70 seperti saya dari Bandung. Tapi yang pertama adalah Koinur. Yang punya. Koinur itu namanya. Nama toko. Nama tokonya Koinur. Nama bapaknya? Nama bapaknya. Kita suka panggil pakai surname, Mr. Punjabi. Mr. Punjabi. Klan Punjabi. Dan ini sekarang yang cucu yang. Cucu yang punya, karena itu warisan jatuh di cucu. Nah, cucunya kurang pintar dalam dagang, dia kasih kontrak ke punya. Dia ada di dalam. Putrinya dia sekarang di Gajah Mada baru diterima. Jurusan apa Pak? Saya kurang tahu ya, sosial kan, apa terpulus. Sosial politik. Putrinya baru diterima di Gajah Mada. Tahun ini cucunya, berarti? Ya. Tahun ini. semuanya dari tanggal keluar ada berapa? Lima keluarga. Di Yogyakarta sekitar ada 6 apa 7 apa 8 anak-anak yang lulusan dari Gajah Mada. Tertinggi anak saya S2 dari MM. Ya. Dia sudah nikah, sudah berkeluarga di Jakarta. MM itu tinggi di S2. Nomor 2 ada dokter 2. Dua dokter komplit dari Gajah Mada University yang terkenal sekali di Jakarta. Dulu anaknya tokoh saudara juga. Tokoh saudara. Sekarang kita disajikan itu yang penting. Tokoh saudara. Yang di mana? Di Malioboro depan DPR. Persis. Oh, Kentak yang Malioboro. Nah, itu dia punya dulu. Dia juga orang India yang datang ke Jogja yang pertama, pendatang mereka ke Malioboro semua. Semua Malioboro. Dulu jalan Solo mati, tidak ada apa-apa. Semua pusat dagang di Malioboro. Tidak ada lain dari Malioboro. Malioboro awalnya mulai itu, Hah? Awalnya yang di Malioboro itu tahun berapa? Dari tahun 45. Iya. Malioboro mulai drop tahun 90. Mulai drop tahun 90 orang pada pindah ke Jalan Solo. Dan Pacikiannya buka yang pertama. Toko ini. Pertama tekstil di Jalan Solo namanya toko Ashoka. Ashoka. Punyanya Koinur. Punya anaknya Koinur yang sekarang jadi busana muslim punya wali kota. Hotel baru. Sarifah. Nah itu wali kota yang beli dia. Ya. Berarti anaknya Pak Koinur itu masih berlangkai. Sekarang sudah enggak. Sekarang sudah tempo dulu. Ya, suka. Dia orang ekspor sekali, pintar sekali dan betul-betul mendatangkan dia ahli dalam tekstil. Mengertinya luar biasa. Hampir merajai. Saya saja kalau lagi lari-lari di Gunung Kidul atau di Parang Tritis, semua orang semua Tuan Koinur. Dia orang ingat loh sampai sekarang orang desa. Ada tiga toko diingat. Koinur, saudara Royal, tiga ini. Oh iya, Royal. Koinur saudara Royal. Maksudnya waktu itu mereka pergi sampai kampung-kampung untuk jual kain. Enggak, orang kampung suka datang ke Jogja beli kain. Oh. Karena toko kain tidak banyak dulu. Cuma ada 5. Yang 5 itu tahun berapa? 40. Dari tahun pokoknya ditulisnya dari tahun 46 sampai tahun 90. Ya. 5 toko ini terkenal dulu di Malioboro. Selain itu enggak ada toko kain. Enggak ada. Dan semua orang India. Semua orang India. Kenapa orang ini memilih ke industri kain? You harus tahu Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi di penjara merajut dia punya kadi dari benang katun. Bikin sendiri dan dia pakai sendiri. Makanya orang-orang India lebih ahli dalam tekstil daripada lain-lain bidang. Semua. Sampai sekarang, turun-menurun dikasih belajar. Saya tutup mentah pegang ini kan, saya bisa tahu kain ini apa. Tidak usah saya lihat begini. Semuanya tujuh. Lajunannya 2020 mapping ini. Semua itu jeans type. Ingat ya. Sweeting namanya. Sweeting. Ingat ya. Jadi kita sudah dari kecil dikasih belajar tekstil. Orang tua. Coba ini rajutannya ini, Jadi kita belajar tekstil. Saya waktu itu orang lokal, orang Jawa juga belum bisnis kain batik itu belum. Belum, batik belum ada nama sekali. Oh ya? Iya, belum ada nama. Batik saya rasa mulai dari tahun 2001-2000. Baru 2000. Dulu cuma batik kain ini aja, sarung. Oh iya iya. Tidak ada batik untuk kain itu nggak ada. Untuk atasan nggak ada. Nggak ada, never. Paling ada aloha kembang-kembang begini, kayak Hawaii punya, kita bola besar, bola kecil ini itu, sakura kembang. Nggak ada batik untuk kemeja atas, tidak ada. Batik itu hanya dibilang untuk sarung. Ya. Yang mana adalah pakaian nasional Indonesia. Sekarang ibu-ibu udah lupa sama pakaian nasional Indonesia. Tapi sebenarnya pakaian nasional Indonesia adalah pakaian dipakai oleh Ibu Kartini. Ya apa enggak? That is the national dress of Indonesia. Artinya. Nah, itu batik itu berarti sarung. Waktu itu kenapa Pak Malioboro turun pamornya tahun 90? Karena tiap kali ganti wali kota, tiap kali rombak kembali baru. Kadang trotoar sini, kadang trotoar sini, kadang pohon-pohon di sini. Datang balik kota baru lagi, pohon-pohon semua dicabut, bikin lagi lain lagi. Nanti enggak? Saya sampai bosan gitu. Lihat balik kota ganti, mesti ganti situasi Malioboro. Nanti enggak? Dan kenapa pilih Jalan Solo? Karena di sana parkir to the point. Mobil bisa datang depan toko. Orang hujan-hujanan lari masuk toko. Kalau mergul parkirnya setengah mati susah. Saya saja mau turun naik barang, sore gini hari udah gak bisa. Depan toko saya ada gendang, ada andong, ada beca, sudah gak bisa merapat sama toko. Membawa kain, memasukin, antar orang mesti basah. Barusan orang Klaten SMS, kenapa barang ini belum sampai? Kemudian kemarin sehari hujan penuh, sore juga Malioboro padat, baru tadi pagi saya baru kirim sama ibu baru. That is 11 day because of Malioboro rush. Mata Malioboro itu jelek sekali. Pak, kalau apa kain-kain itu berarti semua yang dijual di toko-toko itu semua dari asalnya dari India gitu? Tidak juga. Kain-kain yang datang dari India itu adalah yang khusus dipakai oleh busana muslim. Itu semua dari India. Yang lainnya orang India bikin di China dan di Korea. Busana muslim apa ini, Pak? Busana muslim itu kerudung, kurta ini itu semua busana muslim India-nya. Merek apa? Segala merek. Mau merek apa bisa saya bikin. Dibedain itu kenapa, Pak? Lebih dibedain kalau kain India buat jadi muslim gitu. Karena biasanya tipis, katun tidak panas. Nanti enggak? Itu jadi jualnya langsung dan tidak konveksi bukan kain. Banyak kan sekarang datang udah jadi, tetapi kita dapat raw material juga di mobil saya ada contoh-contoh saya bisa kasih ya. Tadi saya taruh di mana ya? Tadi saya turunin deh contohnya masih di mobil. Itu saya di. Nah, itu kok? Bukan. Itu selimut. Di mobil saya ada dua tiga koper ada. Tadi saya turunin lagi bicara Jakarta. Terus hujan saya taruh lagi. Itu biasanya kita datangin raw material dari India dan Korea, manufacturernya di Tasik Malaya sama Malang. Tasik Malaya sama Malang. Bogor, Tasik Malaya, Malang. Itu istimewa sekali. Bapak nggak bisa ngambil langsung ke Bogor, Tasik Malaya, Malang? Kita manufacture di sana. Kita kirim supaya dia bikin. Kita kirim roll-rollan. Pak Haji tolong dibikinkan ini ya, in short sekian banyak, medium sekian. Long XL sekian, terus dia bikin ke sini. Dia kain. Iya, kenapa nanti bikin di Indonesia aja? Memang Bogor itu Indonesia, Tasik Malaya Indonesia. Tadi dari Bogor dikirim ke China sebalik-balik. No, salah. Kain-kain raw material datang dari China, dari India. Diproduksi di sini. Yang produksi juga India atau orang? Enggak, semua orang Jawa, Haji. Iya, orang Jawa semua di Tasik. Bagus-bagus sekali, pintar-pintar mereka. Cuman ya itu cuma satu kendala, banyak libur, banyak layak, banyak jagung, banyak rewang di kampung, jadinya terlambat kita punya konveksi. Ya bisa mudahin gitu. You percaya, tiga piece batik, anak saya kasih sama satu orang Jawa, tinggalnya di Jalan Raya Purwodadi. Soalnya banyak konveksi. Sudah 3 bulan dia belum selesai. Saya bilang kenapa? Pak, habis lebaran penjahit nggak datang katanya. Sampai sekarang paling datang 1-2 orang baru. Masih berlebaran mereka di kampung. Itu yang susah. Jadi kalau kita janjian sama luar negeri itu sudah mesti gagal. 90% gagal. Nanti nggak? Kecuali kita produksi sendiri di rumah kita taruh, tapi taruh yang betul-betul yang mau kerja dari siang sampai malam, nanti tidak. Di sorter baru bisa dapat orang yang kayak gitu. Mungkin 2 dari 10 baru bisa dapat selalu di sini. Kalau di toko itu berapa kira-kira berapa berapa persen itu kain dari India atau kain dari China atau dari India? Kain dari India rata-rata nggak laku di eceran. Nggak begitu banyak. Nah, datangnya untuk konveksi aja. Raw material. Raw material, kain kudung itu nih saya ada, kita langsung potong-potong bikin kudung, bikin jilbab ini itu. Tapi kalau jual di eceran nggak laku. Kenapa, Pak? Motifnya kurang menarik atau mahal? Mereka sendiri nggak bisa bikin sih nanti. nantinya. Ada satu lagi menyusul. Halo. Oh. Mari lagi duduk. Jadi kain-kain itu datang dari sana roll-rollan. Itu kita kirim ke konveksi di sini. Mereka bikinkan di sini. Baru jual. Baru jual di toko-toko. Tapi kalau di Jalan Solo semuanya tekstil di sana, mereka tidak mau jual di konveksi. Oh. Semua kain. Iya, kain. Dan itu kebanyakan yang dari Cina, Korea tadi itu ya. Kebanyakan dari Cina, Korea, Jepang. Iya. Satu jenis barang ada buatan Cina, ada Korea, ada Jepang. Maksudnya. Di mobil saya ada bridal satin namanya. Satin itu mantan. Bridal itu mantan. Yang buatan Korea ada, buatan Cina ada, buatan Jepang ada. Paling mahal buatan Jepang bro. Nomor 2 Korea, nomor 3 Cina. Cina punya murah, paling murah. Tentu saja. Kenapa? Ya, karena dari sana kosnya murah. Tenaga kerja murah, kerja cepat. Kerja keras mereka cepat, dia orang levelnya. Korea punya belum datang, mereka punya udah datang dulu. Kita udah masuk pasaran, Korea punya udah gak laku. Wah tunggu Pak, saya sudah beli yang di China. Lagi di Manchester. Kalau merek lokal, Bapak jual juga gak? Banyak sekali, banyak ya. Saya banyak sekali lokal. Lokal umumnya sekarang, fabrik-fabrik yang menengah ke bawah, itu lagi keadaan susah kan. Fabrik-fabrik yang sekarang lagi naik ke daun adalah yang bisa ekspor. Mereka dapat dolar, mereka tidak peduli produksi dalam negeri, pembeli dalam negeri. Ada satu fabrik di Tangerang namanya Torai Tetrex. Saya suka jual dia barang. Saya bilang sama Mr. orang Jepang, why don't you make the advertisement in the television so that people here can buy? Waktu tahun 60-an dia laku kayak kacang goreng. Nanti nggak? Setelah tahun 90 karena saingannya banyak sekali, benang Pakistan, benang China itu datang, diproduksi di sini. Drill, drill, drill, drill. Ada yang American drill, ada yang Japan drill, ada yang England drill. Barangnya itu capnya lain-lain, macam-macam. Jadi ini yang Japan punya kalah sudah. Di pasaran kalah. Torai Tetrex itu banyak bagus sekali. Sampai hari ini Abri masih pakai itu. Sampai hari ini siapa yang lulusan Gajah Mada? Dan kalian? Iya, sih Gajah Mada. Waktu you pakai jaket tahu? Itu buatan Torai Tetrex. 2020 hijau. Iya, iya. Hijau Gajah Mada. Saya yang suka. Siapa yang lulusan Atma Jaya? Nggak ada. Atma Jaya punya jaket juga dari Torai Tetrex. Torai Tetrex. Torai Tetrex. Batesda, Pantai Rapi, Atma Jaya, Gajah Mada, nggak pernah ganti kualitas. Biar di Sogo berapa juga mereka nggak mau, tetap kualitas itu. Kalau nggak itu kualitas apa yang bagus? Isi? Isi gampang bisa, bohong. Dikasih amplop aja terima yang buatan Tasik juga terima. Tidak. Itu empat baik sekali, tiap tahun, udah 10 tahun kira-kira ya, pakainya itu terus. Apa namanya tadi, Pak? Torai Tetrex. Torai. Torai. Pak, kalau kain itu juga dijual di India, enggak? Di India sendiri jual kain-kain dari Jepang, Cina gitu enggak? Enggak. Di sana produksi? India punya 90% produksi India pakai di India. Torai. Apa ada kebijakan untuk melarang ekspor atau? Karena di sana, kalau dia impor barang luar negeri, jatuh jauh lebih mahal daripada dalam negeri. They have a collaboration in Tangerang. Very good factory. All the army people and the navy, I supply them this material. They just use this for years and years. They don't want to change. Tahun 96-95 pernah kalah tender karena Harmoko. Harmoko punya saham di Sritex. Harmoko paksa Abri pakai Sritex dulu. Nanti enggak? Tapi setelah penjabat-penjabat Abri mengetahui ini kualitasnya kita ditipu, bukan Torai Tetrex, mereka kembali lagi ke Torai Tetrex. Ledin? Pak, tapi katanya Sritex juga ekspor ke Amerika, Pak. Iya, banyak, bagus, iya. Tapi yang free tax export barang itu lain kualitas sama yang dalam negeri. Oh, beda. Insinyurnya orang India semua. Di free tax itu pak? Iya. Free tax punya 5 insinyur orang India. Suka makan di rumah makan padang sama saya di Solo. Tiap hari Senin. Tiap hari Senin. Saya kesana dia suka makan di Imbun Bali. They come from India because they buy machine from India. Mm. So they train these people over here to use the machine from India in Sri Tex. Satu Sri Tex, satu lagi namanya Sari Warna Asli. Sari Warna. Jalan Grogol itu, Solo ke Wonogiri. Ini pabrik yang paling hebat, tidak peduli dia 90% barang ekspor. Number 2 Bellini. Bellini, dia juga ekspor yang bagus sekali. Tapi pabrik-pabrik kecil mati. Kasihan sekali. Dalam negeri kapukul ya. Luar negeri nggak bisa ekspor. Ada satu pabrik di Mojokerto, namanya Mermaid, ikan duyung. Ya, ikan duyung, Mermaid itu. Toyo Menka, Jepang punya juga. Dia bikin 3 macam barang, Tetron, Aero, Oxford. Sekarang Tetron Aero dia udah kalah sama pabrik-pabrik kecil. Lebih murah, Solo punya. Jadi dia bunuh ini 2, udah gak bikin, tinggal bikin satu ekspor. Oxford saja. Oxford for export and dalam negeri. Untuk dalam negeri dia bikin isinya 30, untuk ekspor bikin yang isinya 60-80. Dan kualitas lebih bagus. 30-60? Isinya 60-30 ya. Gitu. Dan dia orang punya kertas spesial. Untuk ekspor punya ada barcode. Tahu barcode dulu? Ada barcode. Untuk dalam negeri nggak ada barcode. Jadi itu suka dikirim setelah quality control, bagus, A1, pas, kirim luar negeri. Sisanya dalam negeri juga. Kalau ini Pak, ngomong kembali ke soal sejarah Pak Tikani awal kesini, waktu itu tahun 40. Saya datang masih baby ya, masih umur berapa, 8 tahun ya. Tahun 50 saya datang. Waktu itu kenapa Pak kira-kira datang ke Indonesia? Karena Bapak kerja di pabrik di sini. Di daerah? Bandung. Pabrik apa Pak? Dulu ada satu pabrik namanya Bisma Usaha. Being on Living Mills. Kain juga. Dan banyak orang India juga yang datang sini. Iya. Suka ganti gonta-ganti ganti manajer-manajer, pindahin sana. Dia orang punya change of factory. Seperti sekarang di ada Indorama di Jakarta. Jadi di Ungaran ada, di Bogor ada, di Tangerang ada. Sekarang saya dengar Indorama mau bikin di Jogja. Iya, mungkin tahun depan. Dia baru cari lokasi di Bantul. Karena pemain udah Bantul, jaminan sama mereka. Tidak akan gonta-ganti peraturan. Mereka cuma takutnya gonta-ganti peraturan aja. You kemarin lihat enggak di TV? Di TV One. Dia bilang Jepang tidak bisa investasi lebih daripada sini, takut karena sering gonta-ganti peraturan. Kalau untuk usaha Bapak di Jogja itu cukup mempengaruhi enggak peraturan-peraturan itu? Pengaruh juga. Ya, dulu mendapat izin usaha susah sekali, sekarang gampang. Sekarang orang kecil yang punya asal punya toko yang mentereng ini dikasih izin usaha. Dia orang nggak solter dulu, nggak lihat dulu quality of person, kasih aja gampang. Tapi itu pun ada baik untuk penduduk Indonesia, karena mereka konsumsi tenaga manusia kerja. Tiap-tiap toko pakai 25 orang. 2 kali shift bisa 50 orang. Pan itu bagus, jadi orang dapat kerjaan. Dan orang tampung belakang, banyak yang datang untuk cari kerja. Mereka dapat kerjaan semua. Rata-rata tiap toko jumlahnya seperti itu ya? Iya. Ada yang lebih. Dan itu? McMahon Group itu banyak tuh karyawannya. Mereka juga pasti memakai seragam. Seragam? Iya pasti. Pasti ya? Pasti. Oke. Pasti pakai. Semua toko kecil aja semua batiknya sama kok sekarang. Toko anak saya aja semuanya batik seragam. Di mana Pak tokonya? Toko anak saya depan Malioboro Mall. Depan Malioboro Mall. Ya, sebentar lagi dia datang berangkat bawa mobil. Namanya apa? Beratatex. Berata. Dulu saya punya Panca Brata depan persis DPR tuh. Yang sekarang dipakai oleh adiknya wali kota, Radian Batik. Iya. Nah itu, sebelumnya itu ada toko sepatu dulu situ, Edward Forrest. Iya, betul. Dikontrak sama Edward Forrest. Sekarang dikontrak sama adiknya wali kota. Kalau toko Pak Tikani sendiri, jadi? Saya sendiri enggak, semua saya udah kasih anak-anak. Berarti itu dulu milik Pak Tikani sendiri? Dulu milik saya, ya. Selain Bratatek, apa aja Pak yang punya anak-anak Pak Tikani? Iya itu mereka, saya tinggal satu itu aja Bratatek. Lain hanya apa? Tinggal satu itu? Iya. Oh. Yang lain udah enggak ada? Udah pada dijualin. Pindah ke Jakarta mereka. Tapi sempat berapa toko dulu? Dua toko. Tapi rata-rata toko-toko tekstil yang apa India gitu, Bapak kenal ya? Kenal semua. Kenal semua. 99%. 99%. Ada yang. Ada berapa? Silakan minum. Oh iya. Please have your drink. Ada berapa sih Pak komunitas apa? Keluarga. 12 family ada. 12 keluarga atau bisa lebih? Keluarga sebenarnya satu ada 12 kurang ya. Karena ada yang pindah ke Jakarta. Seperti McMahon Group itu mereka keluarganya enggak di sini. Tokonya di sini. Ambil keuntungan dari Jogja, tapi makan minum tidurnya di Jakarta. Jadi keuangan dari Jogja dibawa ke sana. Oh. Kayak ramayana gitu. Dan mereka satu mereka jangan boikot karena mereka pakai tenaga orang Jogja, dia orang nggak datangin orang dari Jakarta untuk kerja, kesian nanti mereka punya dapur tutup. Jadi itu mereka itu konsumsi tenaga kerja bagus sekali, semua bisa punya kerjaan. Jadi mereka punya beberapa cabang, so 4 saudara punya 6-7 toko di sini. Mungkin berapa ratus karyawan yang kerja di sana, bayangkan. Yang paling besar di Jogja, siapa? Toko. Nah, maksudnya yang satu keluarga yang paling, maksudnya yang paling jaya gitu di Jogja. McMahon. Ya, tapi McMahon, Mega, toko Mega. Mega Tekstil jaya sekali. Prima Tekstil juga jaya. Zenko juga jaya. Zenko. Yang lain semua tinggal di Jogja ya? Semua mereka semua tinggal di Jogja. Kecuali McMahon. McMahon ya, kecuali McMahon. Dulu ada, sekarang enggak? Oh, dulu ada? Dulu ada. Sampai tahun berapa? Sampai tahun 2000 lah ada. Kenapa kok jadi enggak ada lagi? Ya, mereka banyak yang sudah pada pergi Jakarta, sini, situ, jadi mereka tidak mau turut. Suruh datang untuk rapat, angel banget. Kira-kira kumpulannya angel banget. Namanya lu ada misunderstanding, cecok satu sama lain. Oh, iya. Jadi lebih baik udah enggak usah dikumpulin aja. Saya beberapa kali masuk toko tekstil sepertinya itu punya orang India. Lalu saya selalu memperhatikan di setiap kasir ada sembayangan, di belakangnya itu ada poster-poster gitu ya. Nah, semua toko India harus ada dana. Nah, ini yang ingin saya tanyakan, itu kenapa pertama, kedua saya selalu melihat poster yang paling utama itu ada tulisannya Om Gam Ganapat Taye nama Ganesha. Ya, oh Tuhan dalam wujud Ganesha, Dewa pengajur segala rintangan, anugerahkanlah keberhasilan dalam karyaku. Betul. Nah, menurut Bapak bisa diceritakan ya? Gimana? Bisa, kita bisa ceritakan. Umumnya orang India, kalau begitu masuk dalam toko, mereka sujud dulu sama Shiva dan Ganesha. Sembayang begitu. Oh, iya. Ya, sembayang dulu. Pasti. Kepada Dewi Lakshmi namanya. Begitu masuk toko? Ya, Dewi Lakshmi. Itu buka. Lakshmi. Dewi Lakshmi adalah Dewi keuangan kita. Yang mana kemarin pada hari raya kita, tiap-tiap toko mengadakan sembahyang depan kas Dewi Lakshmi. Puja. Ya. Nah, itu Dewi Lakshmi adalah satu sembahyangan yang kita mengadakan pada malam tahun baru. Kita suka tanya pendeta jamnya berapa. Dia bilang pas waktu bulan menerangin tempat Anda. Dia kasih tahu jam sekian sampai jam sekian Anda boleh adakan Dewi Lakshmi Puja. Saya kemarin juga kasih ngerti sama teman-teman saya yang di klub saya. Apa artinya Deepawali? Itu kita punya hari raya namanya Deepawali. Oh, yang kemarin baru. Yang kemarin baru. Nah, you di sini bisa baca dan menerangkan sama teman-teman. Karena I punya penglihatannya kurang. You baca, you kasih dengar sama dia orang. Kita duit ya. Deepawali. Apakah perayaan Deepawali? Di perayaan Deepawali yang membawa maksud cahaya, membawa maksud cahaya memberi pengertian yang bermakna kepada kaum India seluruh negara. Cahaya bermaksud harapan, kemenangan, dan kebahagiaan. yang dinantikan oleh setiap daripada mereka. Deepavali bisa dirayakan bersama ibu, bapak, dan seluruh ahli keluarga yang lain sambil menikmati berbagai juadah itu apa? Juadah. Berbagai juadah. Juadah. Ini. Menikmati berbagai juadah. Juadah itu alat alat sembahyang semua. Oh. Lupa ini itu pelita. Oh berarti merayakan dengan menggunakan alat sembahyang itu yang disediakan. Di negara ini Deepavali tidak hanya disambut oleh kaum India saja, tapi juga dirayakan oleh semua kaum termasuk Melayu dan Cina sebagai tanda muhibah dan perpaduan. Ia disambut oleh kaum India di seluruh dunia yang terdiri dari berbagai etnik termasuk Punjabi, Bengali, Marathi, dan Telugu. Mengikuti kepercayaan Hindu, Deepavali dirayakan sebagai tanda kegembiraan serta kemenangan kaum tersebut atas kematian seorang raja yang disiratkan sebagai jahat dan sering menindas rakyat pada masa dulu. Okay, Deepavali dirayakan karena Sri Rama, Sri Rama itu dikasih satu punishment. Nanti enggak, oleh raja bahwa you mesti ada di hutan 14 tahun. Nanti enggak. Setelah 14 tahun dia ada di hutan dengan Sinta sama istrinya, sama Barata dia punya brothernya. Pulang ke kampung, maka rakyat merayakan hari pesta, pesta panen kayak gitu. Jadi tiap-tiap rumah memakai dipa. Tahu dipa? Dipa. Bukan, dipa. Pelita. You tahu ada kapal terbang namanya pelita air service. Yeah. Apa artinya pelita itu? Cahaya. Nah itu cahaya. Dipa sama pelita. You tahu dulu ada orang komunis namanya Dipa Nusantara Aidit. Yeah. Tahu? Tahu. Kenapa Presiden Soekarno bilang sama dia Dipa? Dipa itu dia menerangi seluruh negara Indonesia. Padahal akhirnya dia jadi komunis. Yeah. Ngerti enggak? Tapi namanya D.N. Aidit. Dipa Nusantara Aidit. Nah itu namanya Dipa. Dipa itu alat dibikin dari clay. Saya suka bikin di Bantul. Dikasih cotton, dikasih minyak nyala terus. Oh. Belum ada lampu ini pakai itu orang. Nanti enggak. Pelita. Saya ada di sini kalau mau contoh saya kasih lihat. Pelita. Pelita yang Dipa itu. Ya, Dipa misalnya. And artist. Berarti itu sembahyang. Sembahyangnya setiap oh, jadi saya punya jawaban untuk Anda, ya, bahwa tiap-tiap orang dia begitu masuk toko, dia mengadakan puja Lakshmi dulu dan Ganesha. Setiap hari. Lakshmi dan Ganesha. Setiap hari. Oh ya, itu yang melakukannya pemilik. Pemilik dan kasir. Oh. Pemilik dan kasir. Iya. Kasirnya kalau bukan orang India, dia juga. Dia juga begitu. Oh. Sebelum duduk di kasir. Terima kasih Tuhan hari ini bikin hari yang bagus. Dan Ganesha untuk di India hampir semua orang Muslim juga begitu kok. You tahu itu first secretary yang kemarin datang tempat itu siapa namanya? Zahur kemarin ada di TV. Oh ya? TV RI. You nggak lihat apa? Dia baru telepon. Tapi di TV RI kemarin dia kasih lihat kasak dance. Oh iya iya. Besok nanti. Ayah SMS sama Yuda. Iya iya ya, betul betul. Oh itu yang kemarin. Iya. Dia saja pakai. Dia bilang semua saya suka ikuti. Tapi dia pakai benang sekret yang suka dipakai oleh adik perempuan ke adik kakak laki-laki. Sebenarnya kenapa? Iu katanya Muslim, tapi iu pakai ini benang. Dia bilang nggak apa-apa. Di India kita semua bersama. Orang Islam dia. Shia ya dia. Dia Shia. Shia. Shia. Dari Lucknow. Karena di sana tuh orang agamanya cukup besar juga. Dan juga Pak, juga kalau tutup juga kan, kalau di India mereka kalau tutup, kalau mereka turun itu mereka juga bikin sembahyang. Sembahyang juga dia terima kasih sama Tuhan, Lakshmi Dewi, Ganesha. Lampu biasanya. Kalau Ganesha itu untuk apa? Kalau Lakshmi kan dewa keuangan. Aslinya, bumi Indonesia juga Ganesha punya. Dimanapun Anda menggali ketemu Ganesha, ya atau tidak? Ganesha itu yang gajah. Ya gajah. Gajah Wong. Gajah Wong, bahasa Jawanya Ganesha. Gajah ITB. Ya, ITB ada. Di mana-mana university you pergi ada. Karena he is God of education. Knowledge. God of knowledge, education. Dia remove obstacles. God of knowledge and education. Dia membuang halangan. Halangan. Karena dia besar kan dia. Tiap-tiap orang kalau bikin rumah baru, toko baru, mobil baru, selalu pujanya Ganesha. Not Ganesha. Supaya nggak ada halangan. Jadi tiap orang yang buka toko begitu dia pakai dupa atau pakai arti kepada Ganesha, nah Lakshmi. Ya. Minta hari ini supaya bisa laku banyak, biar harinya lewat tenang, tenteram, tidak ada bom depan toko, gitu. Semua rakyat hidup senang, santosa, hidup senang, gitu, sehat. Mereka begitu aja. Jadi itu jawabannya, tiap toko itu ada. Jangankan di sini, UBG Amerika juga ada, di Inggris juga ada, di Eropa juga ada, di Rusia juga ada. Kalau di Bali, tiap-tiap rumah di depan taruh. Iya. Sama saja. Dalamnya mereka ada, tapi di depan rumah dia orang bikin sedikit tempel di Bali. Pak, kembali ke sejarah Bapak dulu. Ya. Waktu tadi Bapak ngomong Aidit itu, saya jadi penasaran waktu itu, waktu tahun 65 Bapak sudah di Jogja? Sudah juga. Di Jogja? Ya. Di Jakarta. Di Jakarta. Di Bandung, Jakarta ya, antaranya. Oh. Saya muka Aidit kenal, saya tahu. Juga di 10 orang saya kasih tahu ini Aidit. Foto. Kartu Sibiru, tahu? Ya. Kartu Sibiru. Itu aja saya pernah lihat matinya. Oh. Saya baru dari mahasiswa Bandung diundang sama Kolonel Ibrahim Aji untuk mahasiswa supaya lihat Kartu Sibiru kita dapat mati. Dia taruh di peti di depan Jalan Sulawesi di sana, Kordin Bandung. Mayatnya. Mayatnya. Kita lihat, kita kelilingi peti gini. Akhirnya kamu dapat, karena itu cuma dia. Sama 330 kujang Sliwangi, Bandung. Terus waktu pergantian ke Orde Baru kan banyak komunitas Cina yang dia harus ganti nama atau apa. Kalau di komunitas dia ada pertentangan-pertentangan kayak gitu nggak? Di kita nggak ada, cuma mereka minta yang Inggris diganti. Yang warga negara. Karena kita punya nama, nama Hindu sama dengan Sanskrit sama. Jadi Soekarno itu bikin segala-galanya Sanskrit. Gerasa Barbusan, apa? Kenapa? Itu standar Sanskrit, dari India pun juga. Lok Sabha, berarti parlemen. Ngerti nggak? Gerasa Sabha Permana, itu kan. No. Segala-galanya itu Sanskrit, jadi Sanskrit itu harmonis. Jadi kita nggak kena efek. Nggak kena efek. Nggak kena efek. Nama-nama wanita aja, Kumala ini, itu Dewi, semua hampir sama. Ya, banyak orang Indonesia juga. Sama, kita ada beda. Tri. Tri. 80% sama. Kalau sampai sekarang tadinya Soekarno masih hidup, belum tentu Indonesia punya hubungan baik sama negara-negara Arab. Dia maunya ke Cina, ke Indonesia, ke ini-ini. Afrika. Afrika. Dia anti-kolonialisme, anti-Inggris, Amerika, Australia. Dia nggak suka bule-bule itu. Karena bule-bule suka menjajah negara-negara kecil. Ada yang mau beli pistol, lu kasih pistol, tapi gua juga ambil kamu punya beras dulu, nah gitu. Jadi pakai tantangan selalu dari Amerika Inggris. Selalu mereka menekan sama Asia. Padahal orang Asia lebih pintar daripada mereka. Lu pergi di Inggris, lu lihat banyak orang Asia yang kerja. Orang Korea, orang India, Ceylon, nanti nggak? Mereka sendiri satu jam juga dihitung. Saya kerja, oh kasih minta uang. Tapi orang yang dia bilang, masa bodoh, pokoknya kerjaan saya selesai baru saya pulang. Dia kerja lebih keras. Lebih pintar. Waktu tahun itu, Pak Tikani juga ada konferensi Asia Afrika. Ya? Ada. Di Bandung. Di Bandung. Ada non-blok, ada Asia Afrika, ada dua-duanya. Itu gedung Asia Afrika, ada satu namanya Gedung Merdeka. Sekarang. Dulu namanya Concordia. Concordia dekat ya, Hotel Roman, sebuah Hotel Roman ada tiang-tiang bendera semua yang saya aplikan. Iya. Nah, saya suka naik sepeda di sana, jalan-jalan. Bapak sendiri pindah ke Jogja, kenapa Pak? Karena tugas pabrik suruh memasarkan kain ke Jawa Tengah. Saya bilang kirim dari Bandung agak susah, angel, angkutannya susah. Maka dia bilang bikin pos saja di sini. Jadi pertama saya kontrak toko dulu yang sekarang Ramayana, itu dulu saya punya. Ramayana? Oh. Ramayana. Itu punya Sari Mulia, Pak Haji Sari Mulia yang punya. Rarina Mulia yang di jalan ini sebelahnya, Meruta Kampus. Sebelahnya itu kan ada Sari Mulia, big company, orang Jawa. Belakangnya dia kan kurang-kurang jual-jualin semua. Sampai cucunya pada jualin toko-toko semua. Lu besar sekali gitu. Dan so, Malioboro punya 25 toko dia. 25 toko? MP Sari Mulia. Jadi bapak beli dari dia? Saya kontrak dari dia. Ya. Saya kontrak 3 kali 5 tahun, 15 tahun. Terus saya save money pelan-pelan, sedikit-sedikit, sampai ada uang baru beli properti. Ya, Malioboro itu. Kira-kira kenapa Pak? Kan awalnya 5 toko di Malioboro, habis itu bertambah-tambah. Apa memang orang India yang di sini juga mengajak saudaranya untuk berdagang, atau memang pasar di Jogja dan Jawa Tengah cukup bagus? Pasar di Jogja cukup bagus karena turis, Ma. Oh, karena turis. Dan mahasiswa. Saya lihat aja di Pogong ini ada 300 mahasiswa Malaysia tinggal di sini. Mereka makan 300 kali 3 sehari 3 kali udah berapa beras habis. Ya, pakai pakaian blue jean, berapa celana dia orang pakai sehari. Nah itu konsumsinya besar karena banyak mahasiswa di Yogyakarta. Kota budaya, kota turis, dan kota siswa. Lalu kenapa yang tadi itu banyak orang ini, apa yang pemilik-pemilik lain pada pindah ke Jakarta tuh alasan apa, Pak? Ekspansi saja, dia orang punya anak-anak udah besar. Mereka di sini nggak ada sekolah yang bagus, yang lain dari Gajah Mada. Terus mereka minta di Jakarta, dibukain di Jakarta, ekspansi aja. Satu keluarga punya 3 anak, 2 mau di Jakarta, 1 mau di sini, ya silakan. Mau bawa bayi. Yang ada pendidikan juga. Iya, pendidikan sini nggak ada sekolah Inggris, nggak ada. Dan English power is very weak in Yogyakarta. Yeah. Ada Stella Dusutun, tapi weak sekali. Not the same as Indian school in Jakarta. Jakarta ada Gandhi school. Yeah, dia orang strong sekali, sangat bagus. Tapi setelah tahun 95 kalau ke sini agak bagus in Yogyakarta. Nantinya. Sekarang ada Singapore Tejen School juga ada di sini. Yeah. Nanti. Jadi mau tahun 2005 ke sini lebih bagus lagi sekarang. Jadi English power bagus sekali di SMA SMP. Sudah mulai bagus. Apalagi di university sudah 90% baik. Anak saya lulusan Gajah Mada, sebetulnya bagus dia. Kembali ke tadi yang apa, asosiasi orang India di Jogja itu sampai berapa tahun ada apa ikatan atau? Ya, mulai dari zaman revolusi dulu ada namanya Indian Association of Yogyakarta. Indian Association of Yogyakarta. Semua kota ada. Surabaya, Bandung, Jakarta, Indian Association. Karena mereka semua masih WNI India. Masih pegang Indian passport. Yeah. Setelah pada ganti passport Indonesia, mereka lepas dari asosiasi. Semuanya tidak ada lagi Indian Association. Di Jakarta masih ada, tapi ganti namanya Indian Merchant Association. Indian Merchant. Ada buku kalau nggak salah tadi di sini. Khusus Indian Merchant Association. Tapi selain asosiasi itu kan tetap, misalnya itu sudah nggak ada, tapi tetap orang India masih sering berkumpul. Sering saja, iya. Misalnya saya ini hari bikin party malam, saya telepon mereka semua datang. Sebentar ya, saya tanya. Thank you. You may bring the party. Yang sudah diakui oleh 500 juta rakyat kira-kira. Baru meninggal tahun ini. Dan betul-betul dia kuat sekali. Dan sudah ada proof orang dari Amerika, Washington DC, dari Germany, Afrika semua datang ke tempat dia. Semua apa? Semua apa? Datang ke tempat dia untuk tanya. Tempatnya di mana? Di India Selatan, di Madras, Kutapati. Dia punya pesantren sendiri, you pergi sana makan, minum, tidur gratis. Bisa ketemu gratis. Saya ketemu seorang ibu dari Bengkulu, Ibu Haji Ismail namanya. Saya ketemu di Jakarta, waktu saya disuruh datang ke prayernya dia. Ibu Haji, kenapa kok terlalu percaya sama Sayang Bapak? Dia bilang, karena saya pergi sana dapat haji itu ini semua betul. Dia punya anak cacat. Anak cacat itu bisa sampai tidak cacat bisa normal sama Sayang Bapak. Tanpa obat. Jadi kita banyak kerjain. Banyak kerjain. Sampai dia kasih dia punya tanah untuk Sayang Bapak Center di Bengkulu. Nanti ya. Karena tanah saya kasih untuk Sayang Bapak Center. Ada Sayang Bapak Center juga. Ada, di mana-mana ada. Di mana-mana. Di Bali. Bali. Jakarta, di sini juga ada. Di Jogja. Ya. Di Jogja ada. Banyak mahasiswa ITB, mahasiswa Gajah Mada tahu. Toko besi AGD jalan Samsat. Kemarin aku cerita. Di atas. Di depan oh. Tentara pelajar. Tentara pelajar. Iya. Karena ibu itu betul-betul pergi ke dia, dapat air bis, dapat ini jalan, dan dia sukses. Hmm. Betul-betul dapat. Hmm. Saya belum pernah pergi ke sana. Hmm. Cuma saya dapat gambarin, saya nggak bisa afford. Saya nomani dulu deh. So I just believe in common aja. Dan tidak terlalu fanatik sama dia. Saya tidak fanatik terhadap agama apapun. Semua agama adalah bagus. Kalau diambil dengan cara yang bagus. Ini Pak, saya mau nanya, waktu Pak Tikannya pertama datang ke Jogja, waktu itu gimana kondisi masyarakat? Menerima ataukah ada? Menerima sekali. Dia orang happy-nya luar biasa. Kita datang. Dia orang tidak terima waktu komunisme di sini membengkak. Tahun 86, 87, 88. Dipengaruhi oleh Soekarno. Karena Soekarno terlalu membelot ke Peking. Sampai dia bikin Peking Pyongyang Jakarta, poros. Ngerti nggak? Jadi dia udah mau bikin negara Indonesia jadi komunis. Dia datangin dari RRT kereta api, dia datangin senjata dari RRT, apa-apa dari RRT, dari Rusia, MiG-19, MiG-21, semua angkatan udara dari Rusia, GPGS juga dari Rusia. Ngerti nggak? Jadi seluruh negara Indonesia mau dibikin leaning to communist karena DNA itu sama Soeharman itu dua. Soalnya kan Pak, kalau di ini waktu itu ada satu grup-grup dari mahasiswa yang dipengaruhi untuk membenci orang-orang India. Di Jogja? Seluruh Indonesia. Tapi mereka lempar batu ke toko-toko India. Mendengar? Siapa? Tahun berapa Pak? Tapi we were lucky. All of a sudden there was a coup. Oh. After 3 months there was a coup. Malari. Yeah. Ada coup dari semua orang ke sana begitu. There was coup against coup. Komunisme coup sama Indonesia dengan Dewan Jenderal coup lagi kembali sama Nasution dapat di orang semua. Oh jadi waktu itu toko-toko India seluruh Indonesia kena ya? Kena. Termasuk Jogja? Termasuk Jogja. Toko-toko itu dilempar batu. Saya ada di sini. Saya suka main-main di Sosawijayan pakai topi hitam, orang sangka saya Arab. Ngerti gak? Saya pergi ke Solo pakai topi hitam, saya masih ada topinya, saya suka pakai. Orang sangka saya Arab. You Arab ya, Allah dulu Arab entah. Udah dia orang gak bisa apa-apa sebenarnya. Tapi setelah itu gak ada apa-apa lagi? Jadi kudeta kan? Ya, kudeta. Jadi kudeta semua punya perhatiannya ke sana. Ngerti gak? Anti-komunis. Jadi kudeta. Sini pernah ada sejenis Asian Games, namanya Ganepo. Ganepo. You boleh catat. Games of New Emerging Forces. Ganepo. Dibikin oleh Soekarno untuk melawan sama Asian Games. Ngerti nggak? Untuk lawan sama Asian Games, karena Asian Games itu tidak mau bikin Indonesia jatuh nomor satu, nggak mau. Presiden Soekarno bilang biar dia nomor tiga, tapi dia dikasih medali emas itu. Ngerti nggak? Nah, itu Asian Game Leader namanya G.N. Sondi, digebuk malam-malam dicari ke Hotel Indonesia. Maksudnya, dicari dia malam-malam kabur pakai SQ, dibilang semua anti-India. Karena dia adalah leader dari Asian Game, President of Asian Game. Karena itu aja. President of Asian Game, G.S. Sondi namanya. Karena dia tidak pro, gitu, main. Dia bilang yang menang harus menang. Jangan kelas 3 juga dikasih medali emas, nggak bisa. Kelas 4 harus promo ya promo, jangan medali emas. Tapi dipaksa sama komite Indonesia bahwa yang promo dihapus dikasih emas. Jadi setelah itu nggak ada apa-apa lagi Pak? Maksudnya nggak ada apa-apa. Hubungannya baik-baik. Baik. Karena kita selalu asimilasi sama rakyat Indonesia. Dan kaum India tidak pernah ikut politik, merusak pemerintah, atau parlemen, atau DPR. Anggota-anggota DPR ikut campur seperti Lim Swee Leong sama Lim Hartono itu. Enggak, kita bilang terserah itu sama mereka. Let them guide the nation. Kita, we don't want to interfere. There are many good people in Indonesia. They can make Indonesia better than us. Anybody else? Nggak usah interfere dalam parlemen DPR itu. Haji Jonan profesor dari sebuah university Medan. Dia justru pertanian nomor satu dia. Dia advisor dan menteri pertanian sekarang. Belum menjadi menteri tapi dia nggak terima. karena dia harus lepas dia punya itu sorban, sorban peci hitam depan istana. Sebelum saya mati juga nggak mau. Di Inggris pun pernah ribut masalah itu. Iya, iya, betul. Harus lepas. Di Jerman pun pernah ribut. Harus lepas sorban. Dia bilang, nggak bisa terjadi. Apapun terjadi. You mau boleh, kalau tidak, terserah you. Kita tidak mau lepas sorban kita. Negara paling banyak orang Sikh adalah Kanada. Kanada. Ya, seorang menteri Sikh ada. Jaksa Agung juga orang Sikh. Tapi mereka tetap tidak lepas dia orang punya sorban. Pak, ada ini, apa? Komunitas atau... India satu Indonesia gitu ada juga? Ada, di Jakarta ada. Oh, di Jakarta. Iya, di Jakarta. Kita punya nama ada dalam buku itu. Dan buku itu tadi, hubungan sama orang India di negara-negara lain juga atau? Ada, negara lain, Singapura, Kuala Lumpur, ada. Malaysia. Malaysia. Ini klub saya suka lari-lari. Ya, dari Sabtu, Hesh namanya. Jadi saya asimilasi sama orang Jawa, ada orang Chinese, ada orang Barat, ada semua orang ada equal in front of us, ya, kids. Jadi kita punya ini. Pak, saya mau tanya. Ya. Kalau saya lihat, misalnya kayak toko atau apa gitu ya, rumah, orang Cina itu selalu punya tatanan atau bentuk atau desain bangunan yang khas gitu. Dari mulai apanya, bagian-bagian gitu. Nah, kalau orang India yang ada di Jogja sendiri, misalnya gitu. Ya. Itu apakah rumah atau ilmu membangun macam feng shui? Feng shui, feng shui. Bukan. Desainnya. Desain. Ya, itu apa? Kok kalau desain seperti ini kan nggak ada bedanya dengan rumah-rumah sebelah gitu. Nah, kenapa Pak? Ada nggak orang India maksudnya? Karena mereka menyesuaikan diri dengan keadaan tempat sini. Membaur. Menyesuaikan, membaur. Kalau kita bikin lain dari yang lain, nggak bagus kelihatannya. Sudah gini aja, udah enak. Kenapa cari-cari macam-macam. Tapi masalah agama, kita pasang. Depan kita suka kasih om, untuk kasih Ganesha. Itu pintu saya ada Ganesha. Seluruh kampung bilang nggak apa-apa, boleh, bagus. Di rumah-rumah kita ada gambar gini. Gambar dewa-dewa ada. Kita suka sembahyang pakai pelita, pakai dupa. Ya pagi. Kalau sembahyang di rumah aja. Di toko juga sembahyang. Begitu masuk toko, buka toko sembahyang. Tidak ada kuil khusus untuk orang-orang India di situ? Khusus tidak ada, tapi ada orang yang bikin. Di mana pada hari-hari tertentu kita suka kumpul, kita suka nyanyi-nyanyi bagian bersama. Ya. Itu toko Aneka punya rumah. Aneka? Rumahnya toko Aneka, sana ada. Aneka mana? Dia punya Ganesha, punya kita bilang temple. Ganesha temple. Gimana itu Pak? Toko Aneka. Toko Aneka Jalan Soro. Jalan Soro. Aneka Tekstil. Dia punya rumah adalah di Sagan. Karena kita suka kumpul. Oh, saya pernah lihat dari luar. Rumah di atas, kuil bagus sekali dia bikin. Coba kalau kita bisa situ. Karpet. Kalau bisa ikut. Kita suka pergi Hari Rama Krishna juga di sini. Bisa lihat nggak Pak? Boleh ke sana nggak? Pada hari-hari tertentu aja. Iya kalau pas sedang berhubung. Full moon day itu ini ya, temple bisa. Ada pertemuan gitu? Bisa, full moon sebentar lagi. Ada sembahyang-sembahyang bersama. Paling dekat kapan Pak? Paling dekat. Kurang tahu ya bagaimana nanti dia undang. Kadang-kadang dia tidak di sini juga dia sering pergi dia nggak mau undang. Lihat itu aja Hari Rama Krishna aja di dekat airport tuh. Gimana? Jalan Cakra. Ada Hari Krishna Temple? Hari Krishna Temple. Masa itu tidak tahu? Dia keluar saja dari Jogja. Tidak perlu tinggal di Jogja. Apa? Di Gaterport? Dekat airport. You tahu Ring Road tahu? Mau belok sebelum airport. Situ ada Diamond Ice Cream tahu? Iya. Diamond Ice Cream ya. Terus ada Marco. Itu toko yang besar sekali. Makro. Itu ada jalan namanya Cakra. Okay. Sudarshan Cakra. Itu nama juga dari Sanskrit. Cakra itu Sudarshan Cakra adalah senjata Krishna yang bawa, Shiva yang bawa. Nah itu di sana ada satu temple, Hari Rama Krishna temple. Kita sering ke sana. Orang-orang Bali semua suka kumpul di situ. Masih suka Gajah Mada banyak yang kumpul di sana. Kalau pernikahan gimana Pak? Di sini komunitas India-nya menikah dengan orang India atau terus asimilasi juga? 90% kita banyak menikah dengan orang India. Tapi accident sering ada juga yang nikah sama Chinese, sama Indonesia. Ya. Di Jalan Solo ada Aneka Sandang tuh. Aneka Sandang. Ya, dia Indonesian boy. Guru. Guru. Di Solo ada toko modern dia punya Chinese boy. Ada satu besar sekali toko di Jakarta. Namanya apa ya sudah saya namanya lupa. Itu dia punya Chinese boy, istrinya Ruko Bentul. Ruko Bentul. Ruko Bentul di Semarang. Istrinya adik anaknya dia. Kami sama ini. Tokonya besar sekali, department store. Dulu Ginza namanya. Ginza yang tutup di Jalan Solo. Iya, saya lihat toko Ginza. Dia di Solo juga tutup, di sini juga tutup. Rugi. Dia rugi. Dia hitung-hitungan rugi, dia bilang tutup aja. Dia suksesnya di Bandung, Jakarta, Medan, tiga tempat. Selain jual kain, yang menguntungkan apa sih bagi orang India yang datang sini? Dia apa aja? Banyak ready-made juga banyak sekarang, konveksi. Pakaian. Konveksi. Tapi masih berhubung sama pakaian. Ya, terus banyak sekarang masuk ke jualan kayak restoran, makanan juga udah masuk. Sudah ada di Jakarta banyak. Ya. Dari 12 keluarga tadi Pak di Jogja, selain jadi pengusaha gitu ada profesi lain gak? Ada yang jadi dokter. Dokter Narain di Jakarta, anak toko saudara. Anak saya tidak profesi kain, dia diberikan laju tanker, bagian tanker memuat-muat barang liquid untuk pemerintah Indonesia. Nanti nggak BLT namanya. Terus sudah mulai sekarang-sekarang apa dari dulu semua kain sekarang? Enggak, from the very beginning, beginning dia begitu lepas UGM, dia cari dari komputer duty dia masuk. Kalau Pak, keluarga di sini dari pengusaha tekstil. Ya? Pengusaha tekstil. Jadi ada beda profesi itu setelah generasi-generasi yang generasi ada. Kedua ketiga ya. Ya. Kenapa? itu pun dulu sama maki. Saya bilang you bullshit kerja di sana. You kerja punya toko tambang emas di sini. Ngerti enggak? Saya memang salah. Saya akui saya salah. Dia bilang kenapa total saya enggak boleh education tinggi-tinggi. Saya bilang di Indonesia tidak ada law and order, jadi enggak perlu sekolah tinggi-tinggi. Asal you sudah SMP, SMA, selesai sudah. Pegang toko, you akan jadi milioner. Ini ada beberapa toko yang SD aja nggak lulus tapi milioner. SD nggak lulus tapi milioner. Satu kota Jogja punya 5 rumah dia. Mungkin nggak? Yes, sir. Ya. Pak, katanya banyak mahasiswa India yang masuk ke dokteran. Ini yang Malaysia. Malaysia. Iya, Malaysia. Malaysia sering datang sini ngobrol sama saya. Oh, iya. Karena kos di Indonesia lebih murah daripada di Malaysia sendiri. Real cost. Terus nomor dua, Gajah Mada udah diakui di dunia. Nanti dia bawa sertifikat Gajah Mada ke Amerika laku, ke Inggris laku, ke Jerman laku. Nomor tiga, kenapa kedokteran? Kenapa kedokteran? Karena memang di Malaysia dokter kurang. Kalau nggak salah Pak juga di universitas di Malaysia itu ada kota, jadi mereka ya ada kota terpas dan mereka lebih percaya, rakyat sana lebih percaya kepada dokter yang mukanya India. Kenapa Pak? Daripada Chinese Malaysia. Di Malaysia lebih percaya. Karena meskipun dia educated dari Gajah Mada tapi di Malaysia akan dianggap dia lulusan London nih orangnya. Ngerti gak? Namanya Subramanyam, orang South India. Betul loh Bangga? You pergi ke Singapura aja, Chinese doctor tidak laku, yang Indian doctor laku sekali. Tapi tadi aku baru tahu, ada orang India yang mengajar tari di Bali. Dia bilang di Bali juga banyak sekali orang Malaysia yang datang untuk di Denpasar, di Universitas di Denpasar, untuk belajar kedokteran juga. Kursinya jatuh murah. Kalau di sini dia mungkin buang 500 juta selesai, bisa jadi dokter. Malaysia mungkin 1,5 lebih, 3 kali lipat. Dan lebih mahal ya Pak? Gak jauh lagi, 4 kali lipat. Nanti Pak, saya mau tanya, tapi agak melenceng ya. Gak apa-apa. Kalau di toko-toko kain itu, kenapa pilihannya kok kipas angin banyak gitu? Emang gak semua gitu? Rata-rata, saya bisa kasih tahu. Rata-rata banyak dipasangin gitu. Kenapa enggak AC dan ya. Kalau toko kita AC, orang-orang jalan enggak kuat masuk dalam. Orang jalan takut sama AC. Jadi kita taruh fan aja. Karena dulu pernah coba ada toko yang full AC, kosong sekali orang jalan lalu masuk. Oh ya? Dingin ya, aku walau mani. Jadi orang dingin. AC mall itu Pak ramai sekali. Kalau gold central AC. Saya Devi itu kemana-mana. Saya lihat teman, Mr. Syam. Ya, dia central AC, dia dapat. Nanti, ya, central AC. Kalau AC nyorot itu mereka takut. Oh, nyorot yang dingin. Saya aja rapat RT RW orang Jawa nggak mau duduk dapat pintu sana. Sedangkan ini yukinnya tanah, yukinnya kota, masa duduk udah pakai jaket masih bilang dingin. Itu ada alasan ya. Pilihan pakai kipas itu karena bahan gitu barangkali enggak? Bukan, bukan. Bukan. Karena orang Jawa tidak tahan di AC yang asli. Oh. Kalau ada kipas enggak masalah. Sebentar-sebentar bilang dingin, sebentar-sebentar ya. Takut. Nah, aku rawani lebu, no, no AC. Karena kemarin waktu saya datang di salah satu toko gitu, misalnya tokonya itu panjang gitu ya. Iya. Ini pintu masuknya gitu. Nah, kipas anginnya tuh di sini semua. Ada 8 kalau enggak salah. 8 kipas yang besar sekali. Gitu. Besar dari kipas kipas India. Iya, besar dari India. Dan itu secara bunyi ya juga mengganggu. Mengganggu memang. Itu mesti memang mengganggu. Ya. Mungkin karena itu disetel lagu-lagu India. Iya, untuk menutup suara fan dilakukan. Dan nomor dua supaya debu-debu tidak masuk orang bisa keluar gitu. Debu-debu, cuman buka kain suka ada debu lah. Iya, ya, suka ada debu, ada kecil-kecil yang terbang. Jadi orang yang punya bernapas, punya asma itu bisa kain. Itu ada obat kain anti kutu. Nah itu jelek sekali. Suka perih mata juga, maka kita kasih chance supaya orangnya nggak perih mata. Kalau ini Pak, berhubung dengan bisnis kain yang rentang terbakar, di toko-toko kain gitu, keamanan seperti itu bagaimana Pak? Dia orang lebih pilih biar kebakar aja, karena semua sudah diasuransikan. Santai ya, relax. Kemudian ada satu toko, cuman kena dinamo aja, cuman saya bilang, yuk ya habis 100 juta juga nggak ada, tapi dia dapat 300 juta dari asuransi. Kembali lagi ke law and order. Karena nggak ada hukum di Indonesia. Nggak ada pemeriksaan, nggak ada hukum. Oke kan saja, karena sudah ada. Asuransi juga main gila semua di sini. Tidak asli. Kan saya mau tanya Pak, soal tadi fan gitu. Pak Tika ini kan dulu mau mulai usaha toko. Saya ada fan ini, lihat. Ya. Tapi saya nggak pasang. Ini khusus untuk tamu. Karena saya nggak pakai AC. Nah itu kan kita kalau ngeliat toko ini. Saya ada rapat RT-RW, saya nggak berani pasang air fan di sini. Saya taruh sini, jangan-jangan. Nanti bapaknya kedinginan, ibu ini datang. Buaji-buaji nanti kedinginan. Nah, saya kan RT-nya di sini. Baru lepas, baru satu bulan. Ini 20 tahun. Ini saya biar baik RT ada. Saya 20 tahun RT di sini. Baik RT. Ya. Nah itu ada cara khusus, maksudnya kan kita ngeliat semua tampilan toko India sama gitu, ada terang, lalu ada cara menyusun manekin gitu, cara penataannya tuh kita ngeliat oh ini India sekali gitu. Apa memang dari awal ada strategi menata toko sendiri gimana Pak? Dari awal ada, menarik, untuk gimana menarik, caranya bikin toko untuk menarik tawaran. Oke, okay, yuk kalau pergi toko Chinese, ngerti nggak? Ini kain ini tepuk. Yuk mau jadi bawa dia diam aja. Iya. Tapi kalau orang bilang you want this one ya, oke, okay, dikeluarin, dia bisa keluar. Iya. Jadi itu namanya technique of sale. Technique of sale. Pembeli adalah raja. Untuk Chinese pembeli nggak ada raja, ngerti nggak? Dia orang tidak bisa dagang kain, terus terang aja. Misalnya Mori Blacu, nanti. Ya pasar-pasar. Lihat aja di pasar, semua kasar. Kalau yang ikut jual kain dengan Lux itu ikut-ikut India saja. Tapi tetap servisnya kalah sama orang India. You pergi beberapa toko India di Jalan Solo, silakan duduk di sofa, dikasih teh botol. Minum, beli nggak beli, minum dulu teh botol. Iya, nanti nggak pernah dikasih. Makan yang itu. Just call service number one to the customer. Kita punya motto, customers are the king. Tulis di piang buku, customers are the king. Jadi orang India itu kasih service sama customer, karena mereka adalah raja, mereka adalah rezeki buat kita. Tuhan mengirim Anda untuk belanja di toko saya, Anda boleh percaya boleh enggak. Tapi Tuhan mengirim Anda untuk belanja di toko saya, untuk membawa rezeki ke tempat saya. Barang 100 saya bisa jual 200, masih untung 100. Ngerti enggak? Nah itu kemampuan kayak gitu, pengetahuan kayak gitu, itu dibagikan antar pedagang atau memang itu ada di India? Memang di India cara gitu orang melayani customer? Wah, you bisa bingung kalau pergi Bombay ya, toko itu besar-besar. Sampai mau keluar dari toko aja nggak pengen. Kasih duduk, kasih air tea, kasih fan, kasih minum. Kaban kasih teh, susu, mau minum apa silakan duduk. Servisnya nomor satu. Seluruh negeri Arab beli barangnya ke Bombay. Arab itu tidak ada industri sama sekali. Tekstil, sepatu, tas itu mereka belanjanya ke Bombay. Sampaikan ke seks wisata juga di Bombay. Apa? Seks wisata. Wisata seks. Di sana mereka dilarang, takut gini gitu. Tapi di Bombay mereka terang-terangan. Lihat aja dong. Duduk pakai hasis, apa namanya? Sisa. Sisa. That's all I want. Bring to my room. Gitu. Orang Arab hebat sekali. Kaya-kaya, dolar semua bawa di Bombay. Dan Bombay kayanya dari Arab. Tiap tahun mereka turun habis kerja, bawa dolar, kasih semua keluarga miskin-miskin yang di desa-desa. Bangun rumah, bangun beli mobil, beli motor, beli ini. Tiap tahun mereka datang, pergi lagi kerja, satu tahun bawa lagi hasilnya. Semua kerja di negeri Arab itu bawa uang dolar. Maka orang-orang India memang sudah tradisi. Dari kecil mereka sampingin. Seperti whale atau shark sama anaknya diikutin kemana-mana. Jadi ada orang baru datang, you training dulu 3 bulan. Setelah training kita kasih gaji. Udah 5-6 tahun, dia bilang, ayah sudah kenal, beli dari mana, jual kemana. Udah ayah buka toko sendiri ya, silakan. Dia kontrak toko, dia beli, jual sendiri. Jadi grow, terus dia. Makin banyak. That's the way. Biarpun tidak punya sertifikat S1, S10. Tidak pernah. Tapi sudah dia tahu jalannya. How to land, how to take off. Sudah gampang. Tiap pagi dia datang, dia sembahyang, dia duduk sampai sekitar. Kadang-kadang mereka suka pergi keluar untuk lunch time, dinner time. Tapi mereka training sama kasir mereka. Bahwa ini begini caranya. Training sama penjual. Hey, you kasih, kalau datang ibu bagian ini, brokat juga kasih duduk, kasih teh botol dulu, bicara yang baik. Buka lampu ekstra, beberapa biji yang tadinya nggak dibuka. Nanti dah. Coba you pergi kunjungi toko mega sebagai pembeli. Coba lihat dia bicara yang bagaimana, bagusnya. Istimewa. Toko mega. Maka sendiri sering ke India, Pak? Untuk yang apa-apa ini? Sering? Dulu sering, tapi sekarang sudah capek. Sekarang saya nggak mau pergi. Bisa sebulan sekali? Enggak, Pak. Enggak. Tahun dua kali? Setahun sekali lah. Saya nanya lagi, Pak. Dua tahun sekali sekarang. Iya, iya. Mungkin Pak saya sudah bisa menjawab ya. Kenapa India itu tidak, misalnya kayak Prancis gitu, yang di setiap kota-kota besar ada lembaga Indonesia Prancis, LIP atau CCF gitu. Nah, India itu kenapa tidak memiliki kantong-kantong kebudayaan seperti itu? Apakah belum sampai situ atau apakah tidak menargetkan itu? India tidak perlu kebudayaan di Indonesia karena Indonesia punya budaya 90% sudah sama dengan India. You bangun rumah baru di atas taruh padi, taruh pisang, itu sama saja seperti di India. Iya enggak? You kawin di depannya, you taruh pohon pisang, you taruh apa namanya itu dari kelapa punya itu janur. Sama saja. The culture is the same. Jadi tidak perlu. Kalau Perancis totally lain dia, asing, kolonialis dia orang. Tidak cocok sama Asia. Iya. Oke. Okay. Kalau India itu Asia itu sama Indonesia tidak ada beda. Yeah. Bagi ke Asia itu 90% kayak India semua. Semalam juga di TVRI dikasih lihat Barat Nitiam sama dengan dansa di Aceh. Dikasih lihat. Siapa yang lihat TVRI semalam? Saya sering lihat tapi 60% persahabatan India Indonesia. Ada di TVRI kemarin? Di UGM besok. Iya. Di UGM? besok. Ada satu tarian Aceh itu 90% sama. Iya. Ah, jam 9 pagi. Bagaimana dengan film-film India yang ada Pak Sarukan, Amitabh Bachchan, gitu? Bapak sering nonton, Pak? Sering, saya banyak film ada di rumah juga. Jadi antara setiap ada film baru, Bapak pasti nonton. Saya sekarang anak-anak ya, saya udah agak bosan. Cuma lagu-lagunya saya suka. Tapi saya suka lagu-lagu yang lama lagi. Tahun 80-an. Karena sekarang terlalu banyak diskotik. Langsung yang banyak. Banyak disco, disco. Langsung. Banyak di remix. Pak, tentang apa? Kalau keluarga India yang tinggal di Indonesia gitu, cara mengajarkan misalnya kayak bahasa atau budaya gitu, itu praktis dengan lingkungan keluarga atau apakah ada sekolah atau les-les khusus? Enggak ada les khusus, lingkungan keluarga semua. Berarti hampir semua orang India di sini bisa belajar? Saya pagi suka sembahyang, saya punya baby umur 2 tahun aja suka duduk tempat les saya, apa? Jadi kita jajah ya, terus dia jajah gini. Ini bikin bahasa, termasuk bahasanya dia selamat sekali, selamat sehat selalu di sekolahnya pintar dia seperti itu, jadi mulai ada bibit masuk dalam dia dari umur 2 tahun dia sudah jajah. Nah, ini baru tidur dia, kalau nggak saya panggil dia suruh jajah dia bisa. Bahasanya juga, Pak? Bahasanya juga. Tidak perlu kursus gitu, Pak? Tidak perlu, kita punya orang dia itu semua belajar dari orang tua masing-masing. Dan lancar ya, Pak? Dan lancar, dan tidak ada soal. Di rumah pakai bahasa Hindi? Hindi bisa, Inggris bisa. Kita pakai Inggris, banyak kan Hindi bisa. Bahasa Melayu, Indonesia juga boleh. Indonesia bahasa bagus sekali, banyak yang kata-katanya sama. Saya malah di semester saya suka bahasa Jawa. Kalau masakan, Pak, di rumah, itu seringnya masakan India ya, atau Indonesia atau kan dong, kalau anak-anak bilang bu tolong bikinin oseng-oseng tahu tempe ya, bikinin oseng-oseng bikin ayam panggang ya, bikin tapi ayam bobrek ya, bikin ayam bobrek seringnya masak masakan India ya, kita suka campur 50-50. Oh, campur ya, campur. Harus dua, ada lokal sama India, lokal sama India pasti kalau kecuali kalau pasti juga apa ada area-area tertentu seperti Diwali atau itu tetap kemarin Diwali juga kita ada budak santri ya, budak yang tidak pakai telur, vegetarian, bikin budak vegetarian, bikin gado-gado vegetarian bisa. Makanan Indonesia banyak yang bagus, bisa bikin vegetarian. Karena saya mencatat di poster-poster itu juga itu ada kata-kata do not waste food because food is God, life is God, and man is born from food. Iya apa tidak? Satu hari juga nggak makan juga hidup. Kayaknya banyak masakan atau makanan tuh penting dulu bagi orang-orang India. Dengar dulu ya, zaman dulu ini misalnya kitab, mahasiswa kalau ambil kitab begini, nanti nggak? Berarti ini kitab ada di dalam hati kita, dekat. Lima macam barang yang kita tidak boleh taruh di belakang, tidak boleh taruh di lantai. Ada buku jatuh di lantai juga. Oh, sorry, bisa maaf, please. I'm sorry. Karena dia memberi ilmu sama kita. Yang lima barang tadi apa aja? Apa aja, Pak, itu, Pak? Pertama, makanan. Makanan. Buku-buku. Buku-buku. Anak. Anak. Anak. Juga ada anak taruh di belakang itu salah. Orang panggil itu nggak taruh di belakang. Tapi kalau usia begini sama hal, okay. Anak kalau nangis itu nggak apa-apa, nggak apa-apa, itu jago, jatuh, nggak apa-apa, itu Superman gitu. Dia kalau dideketin sama hati cepet diem. Terus nanti, Pak, apa lagi Pak yang dua? Dua lagi Pak. Dua terakhir. Buku, makanan, minuman udah. Minuman. Minuman. Anak. Uang. Lima. Minuman tuh minuman apa Pak? Apapun. Air. Apapun air. Tidak boleh, jangan jatuh di lantai. Ini mah, you tidak boleh taruh di bawah begini, nggak boleh. Dosa. Nggak boleh. Nggak boleh. Harus taruh di atas meja. Setidaknya sepantas sama kita bilang habis. Tulisian di same line. Kalau tulisian, you duduk di bawah juga. Jangan di kursi. Nanti nggak? You duduk di kursi aman. Sama satu jejer sama makanan. Di India orang belajar tidak ada kursi, duduk di lantai, duduk di karpet. Yoga juga duduk di bawah. Tidak dia duduk di sini terus dia yoga di atas bangku, tidak. Any more question? Kalau mainan-mainan tradisional dari India gitu yang diajarkan pada anak-anak kecil turunan India gitu ada? Semua mainan tradisional India dan mainan Indonesia sama. Oh. Sama. Seperti apa misalnya? Kelereng. Oh, kelereng. Kelereng. Ini yuyu. Yuyu. Oh. Sama. Terus buang ini terus 1 2 3 4 sama. Engklek gitu ya. Semua sama. Oh, sama. Sekali lagi saya kata, budaya 90% sama. Sama juga. 90%. You generasi muda tidak tahu, tapi generasi tua semua tahu. Bahwa semuanya sama. Kalau ini dari India Selatan, Raja Herlangga sampai ke Lombok, semua sama. Lombok ke sana lain. Hanya saya Lombok. Tidak. Yeah. Itu dia punya, itu Hindu, dan dia punya culture, dia punya seni, semuanya sama. Kalau keluarga Bapak dari India Selatan juga, sebelah? Sebenarnya saya itu datang dari daerah Sindh, Pakistan. Oh, Pakistan. Ya. Oh. Dulu sebelum partition, Inggris memberi itu bagian kepada Pakistan, kita jadi refugee ke sini. Saya kita ditinggalin di Gandhidam, tapi orang tua kita datang untuk kerja daerah sini. Setelah kerja ada uang, baru mereka undang anak-anak datang. Yang di Jogja rata-rata dari mana, Pak? Rata-rata dari Bombay. Bombay. Bombay ada, tapi desa-desa kecil juga banyak. Sindh, banyak banget. Orang Sindh semua. Semua kan Sindh kan? Ya, semua Sindh. Tapi bukan dari Sindh Pakistan atau Sindh? Karena mereka generasi ketiga. Mereka punya ayah-ayah itu ini memang dari Sindh Pakistan. Iya. Itu third generation yang datang. Punjabi nggak ada? Sindh juga, di Sindh juga ada Punjabi. Sindh Punjabi atau Khalsa Punjabi. Ada dua. Ada tiga, Muslim Punjabi juga ada. Kalau keterikatan Bapak sendiri dengan India masih dekat atau sudah putus hubungan sama saya? Keterikatan emosional, jadi kalau ada bencana di sana Bapak akan juga lebih... Saya punya emosional sama Asia, bukan hanya India aja. Semoga Asia selalu damai. Amerika boleh go to hell. Nanti enggak? Inggris go to hell, tapi Amerika, Asia jangan apa-apa. Indonesia selamat, India selamat. Kita bilang Thailand selamat, Bangkok selamat, Filipina selamat, nanti nggak? Jepang juga go to hell, karena dia kolonialis, nanti nggak? Dia kena bom atom kemarin nuclear explosion, rasain lu bangsa, kadang itu. Lu bikin nuklir biar pantar lu yang bakar, nanti nggak? Tapi Indonesia harus selamat, India harus selamat, Filipina harus selamat, Kamboja, negara-negara yang dijajah dulu sama Belanda sama Inggris harus selamat. Saya tidak ada perbedaan sama sekali. 100% safe. I love India, I love Indonesia, I love Philippines, Thailand, Bangkok, Ceylon. Ya, mereka menderita terus. Dan keluarga ya, masih ada. Karena Bapak masih mengalami penjajahan ya waktu kecil. Iya. Dan keluarga saya masih banyak di India. Tapi mereka dalam grade yang baik. Ada yang kepala kantor pajak, sering ada yang kepala pulang telepon. Sering pulang sering? Tidak. Dua tahun sekali. Dua tahun sekali. Oh, dua tahun sekali. Biasanya dalam rangka apa, Pak? Iya, hanya untuk jalan-jalan saja. Oke. Tidak ada bisnis, tidak ada apa-apa. Makan macam-macam makanan, jalan-jalan, lihat sini, lihat sana. Kembali, wisata. Sebulan, dua minggu, wisata kembali. Nggak ada jalan-jalan, maksudnya kayak pergi haji atau apa? Itu pun ada. Jika lo memang kita ada minat, atau misalnya saya ada wish, atau wish. Wah ini putri saya, kalau sudah nikah saya mau mandi di Gunung Sungai Kangga. I wish to my God. God, if you give me a good house for my daughter, I will come to Sungai Kangga and mandi di sana. Nah kebetulan putri saya nikah, saya akan nanti pergi kapan. Kalau ada waktu, ada uang, saya akan pergi ke sana. Mandi di Sungai Kangga dan saya akan donate di sana. Kirupati sudah kenal tuh? Hah? Kirupati sudah kenal? Enggak pernah. I don't have money to go there so much. Tapi Sungai Gangga saya pernah pergi tahun 1995. Bentar lagi dapat perkawinan. Di Hadra. Namanya apa ya? Hariduar. Saya pernah nginep di Omaros. Dingin sekali waktu itu, bulan Januari. Saya pernah pergi. Saya pernah mandi di Sungai Gangga. Bentar lagi Pak ada perkawinan kan ada saudara keluarga yang keluarganya yang mau nikah di Jogja ya iya minggu depan Minggu depan. Sama orang Australia. Ya? Hmm. Dia dua-dua sekolah di Australia. Oh, suaminya atau suaminya? Suaminya yang Australia. Itu insiden atau apa? Anak toko prima. Perempuan. Itu insiden atau apa? Niru. Niru itu anak Niru itu mantunya toko prima. Oh, mantu. Iya, dia anaknya toko megah. Oh. Niru kenal yuk. Temannya teman saya. Ya, Niru itu adalah anaknya toko megah. Hmm. Sekarang jadi mantunya toko prima. Hmm. Antar toko. Antar toko. Sekarang anaknya toko prima perempuan hari Selasa depan akan nikah di Hyatt Hotel dengan orang Australia. Saya sudah terima order. Dia punya pernikahan 100% seperti India. 100%. Berapa hari nanti? Berapa hari? Dua hari aja. Biasanya 4 hari kita. Ya, 4 hari. Tapi Mr. Australia mintanya 2 hari aja. Mr. Australia. Jangan lama-lama, minta 2 hari. Dia akan pergi cepat. Tahapannya gimana aja Pak pernikahan itu? Iya, hari pertama sembahyang di masing-masing rumah. Iya. Nanti perempuan sembahyang di perempuan di rumah, laki-laki sembahyang di laki-laki di rumah. Dan mengadakan suci sendiri, kayak di sini suka mandi bunga. Hmm. Nah, di situ juga ada satu macam mandi, di mana airnya kulitnya ini suka dikenain kumir, supaya putih, nanti supaya bersih, nanti enggak. Dan tidak boleh keluar-keluar rumah, harus di bawah atap sampai pada hari perkawinan. Hari ke mandi segala itu ini, hari ke perkawinan pagi mereka pergi salon atau orang salon datang di rumah dan dandan pengantin pakai sari ini itu sudah siap jam 7 sang laki-laki datang. Biasanya di India sang laki-laki datang atas naik kuda putih dia, kuda putih terus dengan orang tari-tari di depan, rame-rame sekali orang ini akan datang menjemput perempuan. Setelah perempuan dijemput, tangan kiri, tangan kanannya diikat sama pendeta dengan benang merah, benang secret, mereka berangkat ke hall, di Hyatt Hotel, atau di hall, atau apa. Pakai kuda putih? Enggak, pakai sedan. Sedan ini lihat sih. Kuda itu dari rumah laki-laki sampai ke rumah perempuan. Oh, itu aja yang berbeda. Laki aja perempuannya. Dulu bapak sama ibu juga dinikahnya di Indonesia, Pak? Apa saya nikah di Jaipur, kota Jayapura, India. Saya pergi dari sini, nikah. Terus di dalam hall itu pendeta adakan sembahyang, panggilkan dewa-dewa semua, bikin hawan, sembahyang, dan putar 7 kali, 7 perjanjian. Mungkin pernikahan bapak ada satunya yang... Atau mungkin kita bisa ke sana waktu pernikahan itu, prosesi itu bisa nggak? Harus mengundang. Atau foto bapak aja gitu misalnya yang dokumen saya tahun 75 hitam putih fotonya jelek sekali. Tahun 75 belum ada foto berwarna. Iya. Kalau itu foto siapa Pak? Itu anak saya. Menikah juga Pak? Menikah nih di Quality Hotel. Oh, Quality Hotel. Yogyakarta. Oh. Tahun 2001. Sekarang tinggal di Jakarta? Di Jakarta. Dia yang S2 itu. Oh, yang laki ya? Laki-laki yang ditemukan. Istrinya dari? Istrinya juga dari sini, di Jalan Mataram, saya lihat teman. Panari namanya. Jurusan apa Pak S2-nya? Ekonomi keuangan. Oh. Dia punya itu Pak Amin Rais tuh. Iya, iya. Dosennya Pak Amin Rais. Iya. Ini udah 1,5 jam Pak. Iya. Anything else? Cukup. Silahkan tanya. Ya, mungkin minta ya karena kan kita punya banyak pertanyaan sebenarnya dan nggak mungkin selesai dalam satu malam misalnya, 2 hari 2 malam kalau ikut pertanyaan terus, tapi mungkin ingin minta tolong Pak Tikani bisa memberikan kontak kira-kira siapa teman Pak Tikani yang bisa terbuka apa diskusi ditanya wawancara gitu kira-kira siapa Pak. Saya banyak teman, tapi kalau ditanya nggak suka benar-benar, suka guyang-guyang mereka. Oh, nggak apa-apa lah, kamu juga suka guyang kadang-kadang. Nggak bisa jawab yang benar mereka, selalu ngabur mereka jawabnya. Kira-kira siapa Pak yang bisa kita... Atau tempat-tempat, atau... Toko Wijaya itu orang yang bagus. Toko Wijaya. Tuan Dave namanya. Dave ya bisa tepat, ya. Dave? Tuan Toko Wijaya. Oh. Tuan Dewanan. Oh, Toko Wijaya. Yang biasa rayu tuh. Baik. Yang kemarin kita Toko Wijaya, oh iya ya, Jalan Solo. Kemarin saya beli kain. Kita bertemu yang perempuan. Iya, dia bilang perempuan juga orang sini, orang Surabaya. Orang Surabaya. Iya. Dia sedang ke Jakarta sekarang. Kita bisa langsung datang ke tokonya saja, memperkenalkan diri, atau lebih baik menelpon dulu? Telepon dulu, dia bilang saya mau tanya sesuatu. Telepon dulu aja. Pak Tikani punya nomor teleponnya yang bisa dihubungi? Dia sekarang lagi ke Jakarta, yang besok datang mungkin. Lagi ke Jakarta. Bisa minta? Ada lagi Pak Nari di Jalan Mataram, depan Waspada Taylor. Oh, depan Waspada Taylor. Ya, Pak Nari itu besan saya. Biasanya ini anaknya ini. Yang wanita juga? Iya. Waspada Taylor itu? Dia orang itu. Jombang aslinya. Oh, Jombang. Bisa bahasa Jawa, bagus sekali. Di sebelahnya Mbak So Ito itu? Iya, depan, enggak, depan Waspada Taylor aja. Sebelahnya Mbak So Ito ya, di tengah ada jalan kecil masuk, ya enggak? Oh, gang itu masuk? Iya. Itu rumahnya? Nah, Pak Nari namanya. Nari, dia juga bisa kasih tahu yang baik dan serius. Nari, bukan Nari. Kalau Nara yang dokter Nara yang udah di Jakarta, orang juga dia. Kalau langsung datang ke rumah, telepon dulu? Telepon dulu aja. Pak Tidani bisa memberi nomor teleponnya? Pak Nari? Dia bilang kita student ini, mau penelitian tentang secara komunitas sendiri. Pak Nari dan Pak Dedi. Iya. Lu bisa jawab yang benar. Yang lain main-main saja, enggak benar. Pak Nari, nomor handphone nomor teleponnya. Karena itu dia agen asuransi, kerjanya asuransi dia. Agen asuransi. Iya, kalau dia mau asuransikan diri boleh. Dia jago asuransi. 081 18 27 78 89. Kalau yang Pak Dev? Pak Dev. Itu yang toko Wijaya. Toko Wijaya. Dia orangnya cincai, dia bisa kasih tahu yang betul. Saya enggak akan main-main dia. Sensible. Umurnya? Dia very young man, 45. Oh, okay. 45? Yeah. Oh, masih muda. Kalau yang Pak Nari? Pak Nari is 55. 60. In the second generation? Pak Nari also second generation. Umumnya budaya kita itu sama, jadi kita tidak perlu ragu-ragu. Dengan apa-apa, kita kemana-mana kampung itu semuanya sama. Tapi kalau generasi-generasi lama semuanya tahulah, keraton-keraton apa yang terjadi itu sama juga. Tidak ada beda. Cara-cara pernikahan, cara-cara itu beda. Kecuali Chinese itu absolutely lain, totally lain. Tapi kalau orang India punya sama yang keraton punya mirip semua. Keraton Solo maupun keraton Jogja maupun keraton cuman di atasnya dilapisi sama agama Islam. Di bawahnya semua dia punya ritual-ritualnya agama Hindu. Mainan anak-anak juga sama. Hah? Mainan anak-anak juga sama. Tapi kalau cerita anak-anak zaman dulu sama enggak? Maksudnya dulu ceritanya apa? Bapak mengajarkan dongeng ke anak-anak. Bapak? Kita biasanya tentang Ramayana. Tentang Ramayana. Hanuman satu hari datang, terus sama rumahnya raksasa dibakar. Karena Hanuman tuh jahat sekali. Dia datang menculik Sinta. Katanya Ramayana sudah lama, sudah dikasih garis. Dia jangan keluar dari garis. Dia pura-pura jadi orang miskin datang. Minta sedekah, minta beras katanya. Begitu sama Sinta dikasih, tangannya ditarik. Terus dibawa ke Lanka. Terus begitu-begitu aja semuanya kita sudah cerita. Sekarang suka ada tau apa? Little Hanuman di TV. Little Krishna. Hanuman ada. Oh, Hanuman juga ada. Ada. Bal Hanuman namanya. Itu aja yuk ikuti semua sama. Tidak ada apa-apa. Semua sama. Curinya sama. Sama. Nanti gak? Rawana, raksasa itu semuanya sama. Artinya jadinya 90% semua sama. Enggak ada beda. Pertanian itunya juga sama. Bajak-bajakan sapi ini itu sama. Cuman sekarang kita terus terang terlalu banyak diinfluence sama negara-negara Arab. Ngerti gak? Di Indonesia dikirim uang dari Libya, di Saudi Arabia itu nih. Sampai sekarang ada yang pakai charter segala. Itu semua influence of the Arab. Ngerti gak? Mereka lupa mereka siapa. Ngerti gak? Yang lepas charter pakai kayak Kartini apa gak bisa pakaian dia? Harusnya kan Indonesia itu Kartini kan. Jumnyadin, Kartini, Manggawati, Fatmawati. Seperti mereka dong, seperti ibu sultan berpakaian seperti itu, masa pakaian kayak Arab. Jadi kalau di airport saya pikir ini orang Arab atau orang Turki ini, siapa ini? Nggak kelihatan. Orang Indonesia asli harus pakai pakaian Indonesia. There is your nationality. Nggak ada nationality. Cuman kita ini baru-baru ini terlalu itu sama. Terlalu Arab. Sudah malam Pak. Ya, jadi yang lain tidak ada masalah, semuanya oke, semuanya bagus. Kita cinta kasih satu sama lain banyak sekali. Di kampung sini semua orang baik-baik semua. Profesor dokter tuh, sebelah sini Hasan Simon. Profesor sana Pak Sudikno. Profesor dokter Sudikno, F10. Nanti gak? Oh Pak Sudikno? Iya, dia tahu. Itu besar di sini? Iya, dia tetangga saya, F10 rumahnya. Dekan. Pak Sudikno. Pak Kanto, ini semuanya orang Gajah Mada. Iya, memang. Semua kenal baik sama saya. Semua orang yang baik sama saya. Punya rumah di sini. Semua punya rumah di sini. Oke, Pak. Ya. Terima kasih banyak, Pak.